الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar Ismail Radio 774 AM, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali berkumpul melewati udara dalam rangka majlis yang ke-14 dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan adab-adab yang berkaitan seputar Al-Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan di bab yang keempat, bab fi adab muallimil Quran wa mutuallimih, adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Masih kita melanjutkan pasal yang lalu, yaitu faslun, pasal tentang berlemah lembut ketika mengajarkan Al-Quran. Kita sudah baca awal pasalnya pada pertemuan yang lalu, tapi karena waktu yang sempit, tidak saya selesaikan pembahasannya. Al-Imam An-Nawawi membawakan pasal pentingnya untuk berlemah lembut, yang akhlak ini terutama bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Pentingnya akhlak lemah lembut dalam mengajarkan Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi berkata, وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْفُقَ بِمَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ. Dan hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran bersikap lemah lembut terhadap orang yang belajar Al-Quran terhadapnya, membaca Al-Quran terhadapnya. Wa an yurahhiba bihi wa yuhsina ilaihi bihasabi halihima. Dan hendaknya yurahhiba bihi, hendaknya menyambutnya, menyambut orang yang belajar Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Berlaku dengan sebaik-baiknya bihasabi halihima, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan si pengajar Al-Quran, sesuai juga dengan orang yang belajar Al-Quran, dan sesuai dengan adat yang berlaku di tempat tersebut. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan pentingnya untuk berlemah lembut dalam belajar Al-Quran. Yang sebenarnya akhlak lemah lembut ini tidak hanya berlaku pada ketika kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, tapi Islam adalah agama yang lemah lembut. Islam menganjurkan lemah lembut bahkan di segala sisi dan segala sisi kehidupan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai lemah lembut fil amri kullihi, dalam segala sesuatu, dalam segala urusan. Baik itu urusan agama seperti di pembahasan ini tentang belajar Al-Quran, ataupun dalam sisi yang lainnya, bahkan dalam keduniaan, dalam pergaulan kita bersama manusia, dalam tempat kerja kita, dalam tempat belajar kita di sekolah, atau dalam sisi-sisi yang lainnya di sisi-sisi kehidupan manusia. Allah menyukai akhlak lemah lembut di semua urusan, di segala urusan. Yang sebab purut hadis Nabi ini sebenarnya ada sebab yang khusus, yaitu ketika orang-orang Yahudi melewati rumah Rasulullah, mereka mengucapkan salam, tapi salamnya yang diplesetkan. Bukan yang mengucapkan assalamu alaikum, tapi mereka mengucapkan assalamu alaikum. kecelakaan atau kematian bagi kalian. Lalu apa? Aisyah yang mendengar kalimat Yahudi ini, dia marah. Lalu jawab oleh Aisyah, "Alaikumussalam wal la'nah ya abna'i al-qiradah wal khanazir." Justru bagi kalianlah kecelakaan dan kematian dan laknat wahai anak-anak babi dan kera. Aisyah malah marah. Karena memang orang-orang Yahudi terdahulu ada yang dilaknat dan dirubah jadi babi dan kera. Tapi Rasulullah SAW lihat bagaimana akhlak beliau yang lemah lembut. Beliau justru menasihati Aisyah dengan nasihat berupa hadis ini. Mahlan ya Aisyah. Perlahan wahai Aisyah, tidak perlu marah seperti itu. Karena doa keburukan mereka pun tidak akan menimpa Rasulullah dan keluarganya. Karena itu doa keburukan yang diucapkan oleh orang-orang yang buruk. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Justru Rasulullah menjawab, wa'alaikum. Tetap Rasulullah menjawab, wa'alaikum. Lalu Rasulullah SAW menasihati Aisyah dengan nasihat untuk berlemah lembut ini. Sesungguhnya Allah menyukai lemah lembut fil amri kullihi dalam segala urusan. Dan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, sebagaimana sudah saya bacakan pada pertemuan yang lalu, hanya sekedar mengingatkan saja, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu, tidaklah akhlak lemah lembut ini dimiliki oleh seseorang, terutama orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran, illa syanah, illa zanah. Kecuali akhlak lemah tersebut akan menghiasinya, membuatnya lebih terhiasi dengan akhlak yang lemah lembut ini. Wala yunza'u min syai, dan tidaklah akhlak lemah lembut ini dicabut dari sesuatu, dicabut dari seseorang, hilangnya akhlak lemah lembut ini dari seseorang, illa syanah, kecuali akan membuatnya tampak cacat, membuatnya memiliki aib. Dan sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk lemah lembut. Dan kita lihat prakteknya Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari, beliau adalah orang yang lemah lembut. Sebagaimana sudah saya isyaratkan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW pernah tiba-tiba ditarik selendangnya dari belakang oleh orang Arab Baduy hingga berbekas merah leher beliau. Sudah seperti itu akhlaknya orang Arab Baduy, dia malah minta kepada Nabi SAW, minta harta kepada Nabi. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, justru beliau tetap memberikan harta dan memerintahkan salah seorang sahabat untuk memberikan harta kepada Arab Baduy tersebut. Dan juga banyak lagi contoh-contohnya akhlak lemah lembut Rasulullah SAW yang hendaknya kita, orang yang belajar Al-Quran, terlebih orang yang mengajarkan Al-Quran, mengikuti akhlak Rasulullah SAW tersebut. Lalu Al-Imam An-Nawawi, ketika beliau membawakan pasal ini, beliau membawakan hadis. Sebagaimana kebiasaan Imam An-Nawawi, beliau pasti membawakan permasalahan, membawakan perkataan, membawakan pendapat, pasti beliau membawakan dalil. Baik dari Al-Quran, apabila tidak ada di Al-Quran, dari hadis yang sahih. Atau hadis yang do'if, ketika permasalahan itu masih dalam bab fadha'il amal. Atau membawakan asar dari sahabat dan tabi'in. Seperti itulah kebiasaan beliau di kitab ini. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan dalilnya, faqat rawayna an Abi Harun al-Abdi qala. Sebagaimana kami riwayatkan dari Abi Harun al-Abdi, beliau ini seorang tabi'in. Beliau berkata, kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri fayaqul. Dahulu kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepada kami, marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din. Abu Sa'id Al-Khudri ketika kedatangan Abu Harun Al-Abdi ini dan para sahabatnya untuk belajar. Lalu apa yang diucapkan Abu Sa'id Al-Khudri? Marhaban bi wasiyyati Rasulullah SAW. Selamat datang wahai orang-orang yang telah diwasiatkan Rasulullah SAW. Yaitu orang yang sudah disampaikan bahwa akan ada orang seperti kalian. berdasarkan wasiat Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innan nasa lakum taba'un." Sesungguhnya manusia akan menjadi pengikut kalian, wahai para sahabatku. Nasihat Nabi kepada para sahabat. Manusia, terutama tabi'in, akan mengikuti kalian, akan datang kepada kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard. Dan sesungguhnya banyak orang laki-laki, bukan ini rijalan di sini la mafhuma lahu, bukan menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah hanya penuntut ilmu laki-laki saja, tidak. Tapi ini min babil ghalib la mafhuma lahu. Keumuman orang yang safar untuk menuntut ilmu adalah laki-laki. Karena biasanya perempuan untuk safar, walaupun dalam menuntut ilmu dia perlu mahram. Tapi hadis ini tidak menunjukkan keutamaan ini khusus bagi wanita saja, khusus bagi laki-laki saja. Tidak. Tapi juga mencakup wanita, karena penyebutan laki-laki sini hanya mimbabil ghalib. Sesungguhnya, laki-laki orang-orang akan datang kepada kalian min aqtaril ard, dari penjuru bumi. Yatafaqahuna fiddin. Mereka datang dalam rangka bertafaqquh fiddin, menuntut ilmu agama. Fa'idha atawkum fastausu bihim khaira. Apabila mereka, orang-orang seperti ini datang kepada kalian, wahai para sahabatku, fastausu bihim khaira. Maka berilah mereka wasiat yang baik. Berilah mereka nasihat yang baik. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan selain mereka berdua, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Nawawi setelahnya, warwaina nahwahu fi musnad ad-Darimi, dan kami juga meriwayatkan yang semisalnya dari Musnad ad-Darimi. Hadis ini menunjukkan bahwa sudah ada wasiat dari Rasulullah bahwa nanti setelah zaman para sahabat maupun setelahnya akan ada orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan berpergian jauh, pergi keluar dari negerinya ke negeri lain, tempat di mana para ulama berada untuk menuntut ilmu. Termasuk di dalam yang menuntut ilmu Al-Quran, belajar ilmu-ilmu Al-Quran, maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan bahwa setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, وَهَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ. Dan hadis ini, kami tidak mengenal jalan hadis ini kecuali dari jalan Abi Harun al-Abdi, dari Abu Sa'id al-Khudri. Sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Abu Harun al-Abdi ini bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Yang Abu Harun al-Abdi ini dipermasalahkan oleh para ulama. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi juga menukilkan dari Ali bin Madini, dari Yahya bin Sa'id al-Qattan, kana Syu'bah yudha'ifu Aba Harun al-Abdi. Kata Yahya bin Sa'id al-Qattan, Syu'bah mendha'ifkan Aba Harun al-Abdi ini. Dan Yahya bin Sa'id juga meriwayatkan dari ulama lain, dari gurunya, Syu'bah mendha'ifkannya. Ulama lain selain Syu'bah, mazala Aun yarwi an Abi Harun al-Abdi hatta mata. Adapun Aun, ulama lain yang gurunya Yahya bin Sa'id al-Qattan, Aun meriwayatkan dari Abi Harun ini sampai dia meninggal. Dan Abu Harun ini nama aslinya adalah Umarah bin Juwain. Di sini ada perselisihan para ulama terhadap menghukumi rawi Abi Harun al-Abdi. Yahya bin Sa'id al-Qattan, Syu'bah mendhaifkannya. Sedangkan Aun meriwayatkan dari Abi Harun al-Abdi ini. Tapi yang wallahu a'lam, yang saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mendhaifkannya. Kenapa? Karena di sini dilihat Syu'bah nyata-nyata mendhaifkan Abu Harun al-Abdi. Sedangkan Aun tadi beliau hanya meriwayatkan dari Abi Harun ini. Dan periwayatan para ulama terhadap hadisnya seorang rawi itu tidak menunjukkan tawthiq. Bukanlah suatu tawthiq, bukanlah menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan ini, perawi tersebut yang hadisnya ia riwayatkan, siqah di sisi dia. Tidak. Karena para ulama, mentauthiq itu beda dengan riwayah. Mensiqahkan perawi beda dengan perihal meriwayatkan hadis seorang perawi. Tidak. tidak semata-mata meriwayatkan hadis perawi itu menunjukkan bahwa perawi tersebut thiqah di sisi ulama yang meriwayatkan hadisnya. Berbeda, karena para mazhab para ulama pun berbeda. Ada yang meriwayatkan, mereka hanya mau meriwayatkan dari perawi yang thiqah saja. Ada ulama yang mereka mau meriwayatkan perawi yang thiqah maupun dhaif, yang dhaifnya nanti ini dicari untuk dicari jalan-jalan lainnya, dicari syawahidnya. Baru dia mau pakai hadis dari perawi tersebut. Dan Syekh Al-Albani pun dan para ulama lainnya mendhaifkan hadis ini karena ini hanya jalan, hanya dari jalan Abu Harun Al-Abdi ini. Walaupun hadis ini dhaif, tapi menurut mazhab ulama, terutama Al-Imam An-Nawawi sendiri, yang beliau mazhabnya adalah, dan ini mazhab jumhur ulama, membolehkan pemakaian hadis dhaif dalam fadailul a'mal, karena bab keutamaan amal. Karena makna hadis ini itu sudah ada di hadis-hadis maupun dalil-dalil yang lain yang sahih. Apabila kita memakai mazhab jumhur, maka hadis ini bisa dipakai karena ini bab fadailul amal. Apabila kita hanya memakai mazhab para ulama yang mengatakan bahwa hadis kita hanya boleh pakai hadis sahih saja, maka itu pun tidak menyebabkan kita meninggalkan makna hadis ini. Mengapa? Karena pada kenyataannya makna hadis ini sudah ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih. Makna hadis ini adalah bahwa orang-orang akan safar dalam rangka menuntut ilmu. Mereka orang-orang yang mulia, yang mereka adalah bagian dari wasiat Rasulullah SAW. Yang ini sudah ada di dalil-dalil lain yang sahih. Sebagaimana safar dalam rangka menuntut ilmu, baik itu ilmu Al-Quran, sudah ditunjukkan dalam hadis lain yang dalam dalil lain yang sahih. Di antara adalah kisah Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah hikayatkan dalam surat Al-Kahfi, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Ketika Musa berkata kepada Fatah, kepada orang yang ikut bersamanya, Yusha bin Nun, لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. Saya akan senantiasa mencari sampai saya ketemu ke tempat مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, tempat pertemuan dua lautan. Yang itu khilaf para ulama di mana tempat aslinya. Ada yang dibilang, ada para ulama yang bilang itu pertemuan Laut Yordan dengan Laut Qalzam, ada yang bilang itu pertemuan Laut Faris dan Rum, ada yang bilang itu tempat yang lain. Musa alaihi salam, saya pasti akan senantiasa mencari. Mencari apa? Mencari Nabi Khadir alaihi salam yang Allah sebutkan bahwa dia lebih memiliki ilmu dari Musa. Dia memiliki kelebihan ilmu atas Musa. Yang itu aslinya hanya tiga ilmu, sebagaimana sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi. Musa alaihi salam, dia rela untuk safar dalam rangka belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Yang sudah disepakati oleh para ulama, Musa ini lebih afdal dari Nabi Khidir. Kenapa? Karena Musa alaihi salam termasuk Rasul. Sedangkan Khidir diperselisihkan oleh para ulama tentang hakikat beliau. Ada yang beliau adalah nabi tapi bukan rasul. Ada yang beliau beliau adalah orang yang saleh. Tapi yang rajih adalah beliau adalah nabi tapi bukan rasul. Jadi derajat beliau masih di bawah Nabi Musa alaihissalam yang merupakan rasul bahkan ulul azmi. Tapi lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia rela untuk safar untuk belajar ilmu yang ada pada Nabi Khidir ini. Dia rela bahkan au amdiya hukuba, walaupun saya menghabiskan waktu yang banyak. Yang hukub dijelaskan oleh para ulama, ada yang bilang bahwa hukub itu 80 tahun. Walaupun dalam rangka mencarinya, dalam rangka belajar kepada Khidir ini saya butuh 80 tahun. Lihat Nabi Musa alaihissalam rela untuk menghabiskan waktu yang sekian banyak. Sebagian ulama bilang bahwa hukum itu bukan batasan 80 tahun, tapi itu batasan tidak terbatas, intinya adalah waktu yang lama, jangka waktu yang lama. Walaupun khilaf tentang penafsirannya, tapi sepakat para ulama ini menunjukkan waktu yang lama. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah seorang ulul azmi. orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, sebagaimana di beberapa tempat dalam Al-Quran. Orang yang dipuji, bahkan Al-Quran ini, kata para ulama, Al-Quran ini kisah-kisahnya sebagian besar itu kisah Nabi Musa. Hampir-hampir saja Al-Quran ini jadi kitabnya, ibaratnya bahasa secara maknanya, hampir-hampir saja Al-Quran ini jadi kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Karena kisah-kisahnya itu sebagian besarnya kisah Nabi Musa, bukan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS yang beliau adalah orang yang derajat mulia di sisi Allah, tapi lihat bagaimana beliau rela untuk menghabiskan waktu, safar, bepergian jauh. Yang tempatnya itu pun belum diketahui pasti. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Kahfi maupun dalam hadis memerintahkan Nabi Musa untuk bawa keranjang air berisi ikan. Apabila ikannya hilang, maka di situ tempatnya. Lihat tempatnya saja belum ketahuan. Belum diketahui secara pasti. Intinya hanya ada tandanya saja. Tandanya kalau ikannya hilang, maka di situ tempatnya. Nabi Musa rela untuk bepergian jauh, untuk menghabiskan waktu yang banyak dalam rangka menuntut ilmu. Yang kita ketahui dalam surat Al-Kahfi maupun dalam hadis, ilmunya ternyata hanya tiga. Tapi tiga ilmu yang gaib, yang dimiliki oleh Nabi Khidir, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa AS. Lihat bagaimana seorang Nabi yang mulia ini rela untuk bepergian jauh. Apalagi kita yang belum ada jaminannya. Dan kisah safar, fadilah safar untuk dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, Bab Al-Khuruj Fil Ilm. Bab disyariatkannya untuk keluar dalam rangka menuntut ilmu. Lalu Imam Bukhari membawakan riwayat secara muallaq, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais fi hadithin wahid. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang mulia, beliau safar jarak sebulan perjalanan dari Madinah ke Syam. Untuk apa? Hanya untuk bertemu Abdullah bin Unais. Bukan dalam rangka bisnis, bukan dalam rangka jual beli, bukan dalam rangka ketemu saudaranya, berkunjung ke rumah kerabatnya, bukan. Tapi hanya fi hadithin wahid, dalam rangka belajar satu hadith yang katanya dimiliki oleh Abdullah bin Unais yang tidak diketahui oleh Jabir bin Abdullah. Lihat bagaimana sahabat yang mulia ini, seluruh sahabat Nabi itu sudah dijamin oleh Nabi secara mujmal dalam Al-Quran maupun hadith bahwa mereka orang yang soleh dan akan masuk surga. Sebenarnya dalam surat Al-Hadid, Allah sebutkan, وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Dan setiap mereka, setiap para sahabat, baik yang sabiqunal awalun, maupun yang masuk Islam terakhir, sudah Allah janjikan Al-Husna. Yang ditafsirkan oleh para ulama, Al-Husna ini adalah surga. Mereka itu sudah dijamin baik oleh Allah dan Rasulnya. Sudah dijamin surganya. Tapi lihat bagaimana mereka tetap begitu gigih dalam rangka menuntut ilmu. Dalam rangka safar, untuk bepergian jauh, untuk mempelajari ilmu yang tidak mereka ketahui. Harusnya kita ini, yang belum ada jaminannya, orang-orang di akhir zaman harusnya lebih giat lagi dalam rangka menuntut ilmu ini. Apalagi sarana safar ini sudah mudah. Dahulu para ulama itu, Nabi Musa AS, mereka safar itu perlu berbulan-bulan. Perlu perbekalan yang banyak. Mereka naik unta atau bahkan jalan kaki. Mereka perlu perbekalan yang banyak. Bahkan di jalan itu pun berbahaya, karena di jalannya itu di gurun banyak perampok. Beda dengan safar di zaman kita yang itu jauh lebih aman. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi ini, Al-Imam An-Nawawi pun tidak membawakan matannya, dan saya pun sampai saat ini belum mendapatkan bagaimana matan hadis ini atau sahih atau tidaknya. Sahabat Ismail Radio 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa di antara wasiat Rasulullah, tapi ini hadisnya dhaif, akan ada orang yang menempuh perjalanan. Tapi sebagaimana telah saya sampaikan bahwa menempuh perjalanan ini telah thabit, telah ada dalam hadis dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun bagian akhir wasiat ini, fa idza atawkum fastausu bihim khaira. Apabila mereka datang, maka berilah mereka wasiat yang baik. Memberi wasiat terhadap orang yang belajar Al-Quran, itu pun sudah ada dalilnya yang sahih. Sebagaimana yang dibawakan sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi dalam pasal yang selanjutnya.